akan pergi, tiada yang abadi selain cinta yang suci. Seperti rasa cintaku padamu selalu ada di hati, ku jaga sampai nanti, sampai di penghujung hari. Cinta itu karunia, cinta itu bahagia, cinta ini istimewa. Ku selalu berjanji cinta ini sehidup semati, tak akan terpisah meski cinta terkurung bumi. Cinta ini terkunci karena cinta sehidup semati, tak akan terpisah meski cinta terkurung, cinta terkurung bumi. Rasa cintaku padamu selalu ada di hati. Cinta ini sehidup semati.